Madonna, imutna lira Mona Lisa. Aduh, aduh, aduh, aduh, Marcona, socana bulan purnama. Aduh, aduh, aduh, Marcona, rambutna lira benang sutra. Aduh, aduh, aduh, aduh, Marcona, mojang di desa. Kalau melenggang, hati akan melayang-layang. Kalau berdendam, hati akan mabuk kepayang. Aduh, hai sayang, anu gelis, anu manis, anu lenyang. Iye akang, ambon sorana. Anu gelis, anu manis, anu lenyang.